Media, Coffee's Break. Coffee's Break. A broad and innovative Coffee's Break. A challenge super asik. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Hari Kamis jam 5 sore jatahnya saya Dona Oriza kembali menghadirkan Biang Penasaran Kavi Kurnia yang akan mengajak Anda juga nanti untuk berinteraksi melalui 6339160 atau bebas pulsa untuk Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM dan SMS-kan juga ke 0816-924-924. Jangan lupa untuk yang SMS cantumkan nama dan kota Anda. Jakarta sedang kembali dilanda hujan, dingin sekali di ruangan ini ya, semakin dingin. Dan di studio ini juga sudah ada yang tidak tahan untuk membocorkan rahasianya supaya bisnis Anda berkembang dengan lebih baik lagi. Kalau ngomongin seni, nah ini seni-seni apa sih yang mau sore ini kita bahas ya. Kita sapa dulu beliau deh. Selamat sore Bang Afi. Selamat sore. Seni apa Bang yang mau dibawa nih Bang? Strategi. The art of strategy. Jadi strategi juga ada seninya ya? Iya. Kan yang menjadi masalah seringkali orang berpikir bahwa saya sudah melakukan A sampai Z untuk dalam kehidupan saya untuk supaya bisa sukses. Baca 100 buku, 100-100-nya diturutin, kagak sukses juga. Nah, Kenapa aku Bang? Padahal udah 100 buku, udah 100 cara dijabanin. 100 seminar didatangin, luar biasa diturutin itu. Diturutin semuanya, kagak sukses juga. Pasti ada something wrong di dalamnya ya. Betul. Makanya di situ diperlukan kepekaan barangkali Bang untuk membuat the art of strategy ini. Membedakan yang mana yang strategi, yang mana yang taktik, dan yang mana yang bukan. Kalau soalnya banyak orang melakukan penyusunan, misalnya, waduh, ini ada bulan Imlek, ada Valde, ada tahun baru, mereka jor-joran bikin promo, bikin diskon, gimana tuh Bang? Itu masuk dari strategi atau hanya sekedar ya program-program aja gitu? Nah, ini yang harus dibedain antara program dengan strategi. Ada orang yang mengatakan, wah, pokoknya buku di buku marketing itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir sudah OW turutin. Diskon sudah, buy one get one free sudah, pakai SPG cakep udah, icip-icip udah, sampling udah, berhadiah udah, pasang iklan udah, tapi kagak laku juga, kagak berkembang juga. Nah, kenapa? Apa sebabnya? Ini yang mau kita bahas sore hari ini. Oke. Apa, kenapa Anda juga harus mulai mencari-cari, kira-kira Anda menjadi salah satu dari hal yang tadi Bang Kavi sebutkan nggak sih? Sudah datang ke berbagai seminar, pulang melempem. Kalau enggak, pulang dari seminar semangat 3 hari, habis itu lewat 4 hari udah bosen lagi gitu ya. Ada hal-hal yang harus Anda perbaiki sebagai wujud dari strategi tadi, tidak sekedar program. Lama-lama seminar itu jadi ketagihan. Kalau kagak nonton seminar kayaknya kagak enak. Oh gitu ya. Atau gini Bang, kalau ada yang seminar itu bilang begini, ayo datanglah ke seminar saya, langsung bisnis Anda bakal beres, lancar, dan hasilnya bakal berjuta-juta gitu, luar biasa, bahkan sampai miliaran gitu. Itu bukti nyata atau memang tetap harus butuh strategi, gak bisa kita percaya aja gitu sama asal seminar? Semuanya butuh strategi. Nah, yang harus Anda bedakan antara program dengan strategi. Jadi kalau misalnya gini, banyak orang mengatakan, Pak, saya tuh tidur udah terbatas, bangun subuh, saya tuh udah rajin, tekun, hemat, gitu loh. Semuanya sudah saya lakukan, tapi saya belum juga sukses. Kenapa, Pak? Nah, rajin, tekun, hemat, dan seterusnya, itu adalah program. Ya, kalau mau sukses, mesti begitu. Nggak mungkin sukses itu Anda malas-malesan, harus rajin. Nggak mungkin sukses itu kalau Anda nggak tekun. Jadi itu memang udah programnya mesti begitu. Tapi kalau strategi beda. Misalnya, Anda strategi. Strategi saya ingin sukses, misalnya. Oke? Okay? Nah, Anda harus punya strategi yang konkret. Misalnya, Anda cari mertua yang kaya raya. Nah, itu namanya strategi. Biar cepat kaya ya. Contoh, waktu tahun awal tahun 80-an, teman saya itu bekerja di sebuah bank yang cukup sukses. Dia sudah menjadi kepala cabang. Ya, sudah punya mobil, sudah punya rumah waktu itu, tapi memang belum punya keluarga. Nah, dia pengen benar-benar, dia bilang kalau saya di bank terus-menerus, saya paling, ya karir saya mungkin naik sedikit-sedikit, tapi tidak akan spektakuler. Dia nekat, waktu itu dia punya tabungan sekitar hampir 1 miliar, rumah dia jual, mobil dia jual, dengan uang itu dia pergi ke Papua. Mula-mula dia buka warung, toko, wah sekarang hidupnya sudah sangat-sangat sukses, sudah sangat-sangat nikmat, sangat-sangat berlimpah. Itu namanya strategi. Oke. Kalau nggak strategi, ya udah palingan duit nabung nanti habis tinggal saldo dikit-dikit gitu ya bang, ya bulan. Makanya kalau bukannya anda, nambah berkurang. Kalau Anda ingin sukses, yang Anda harus punya, yang Anda harus miliki adalah strategi. Okay. Nah seringkali kita kagak punya strategi, kita cuma punya programnya. Yes, nanti kita lebih lengkap lagi deh, kita bakal bagi kepada Anda di Art of Strategy ini. Kurang lebih satu sesi ini sudah membuat Anda sedikit mengernyitkan dahi gitu ya. Kira-kira apa nih maksudnya? Nah silahkan Anda boleh kirim SMS di 0816-924-924 untuk join, untuk bertanya, untuk apa saja. Cantumkan nama dan kota Anda. Anda juga boleh telepon nanti di sesi kedua, kita sudah mulai buka 633-9160 khusus Jakarta. Luar Jakarta pulsa di 0810 Pas FM dan tetap bersama kami.